Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.